Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat itu bertebaran di hari-hari kita. Hanya saja kita yang lalai dalam melihatnya. Kita yang suka terlalu fokus pada hal negatif. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada berbagai macam kemudahan. Namun yang kita lihat hanya satu titik kesulitan tersebut. Makanya manusia itu suka ngeluh. Inilah pentingnya ilmu, pentingnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita butuh bersyukur kepada Rabbul Alamin. Dan itu bukan hanya asumsi, tapi memang real. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan sebuah kesulitan ada kemudahan. Dan berbagai macam kemudahan. Dan ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan harus kita perjuangkan, hadirin. Harus diperjuangkan. Oleh karena itu, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Makanya Allah berfirman, manusia itu idza massahu syarru jazua. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 20. Jika diberikan hal yang buruk secara duniawi, dia enggak sabar. Idza massahu syarru jazua. Dia enggak sabar. Itu alasannya sediantaranya. Karena kita fokus pada titik kesulitan dan masalah itu, sehingga lupa menikmati berbagai macam kemudahan yang ada di waktu yang sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang sangat penting ini, bab al-wasiyah bin nisa, memberikan nasihat dan wasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada wanita. Dan kita sudah masuk ke hadis 278 dari Abu Hurairah. Mari kita simak hadisnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon maaf, Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita, dan semoga Allah merahmati kita semua dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Hadirin, ada dua penggalan dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwa sebaik-baik kalian atau orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling mantep, yang paling baik imannya, itu yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Itu hadirin. Jadi akhlak itu sangat penting. Bahkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW menggunakan penyemangat aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Nah ini, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Padahal akhlak itu bagian dari ketakwaan. Tapi kenapa disebutkan secara terpisah? Untuk menekankan hadirin bahwa pengaruh akhlak itu dahsyatnya luar biasa, yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini gak boleh diremehkan. Iman kita menjadi iman yang terbaik karena kesempurnaan akhlak kita. Jadi mau kita jenius, mau kita cerdas, mau kita hafal ini, mau kita pintar, tapi kalau akhlak kita gak baik, kita bukan orang yang imannya terbaik. Gitu aja. kita dudukkan nih. Karena sebagian kita itu niatnya baik tapi suka salah paham. Akhirnya dia gak sholat, hadirin. Ketika ditanya, dikasih nasihat, ia akan menyampaikan yang pentingkan akhlak. Agama itu kan akhlak. Lalu sebagian mencoba melanjutkan membandingkan. Buat apa saya rajin sholat tapi akhlak saya buruk? Mending seperti ini. Yang penting kita jaga akhlak. Pernah dengar gak sih argumentasi begitu? Yang penting ini akhlak. Percuma. Gue punya temen tuh rajin sholat, rajin ke masjid, gak punya akhlak deh. Ya gue milih mendingan begini deh. Hadirin Allah muliakan. Lalu dibawakanlah hadis seperti ini. Yang paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya. Hadirin, tanpa mengurangi rasa hormat kita, kesimpulan seperti itu perlu direnungkan kembali. Lalu membanding-bandingkan seperti itu pun perlu dievaluasi kembali. Ada banyak perbandingan, kenapa milih yang itu gitu loh. Emangnya harus membandingkan seperti itu? Itu pun kalau benar perbandingannya. Kan masih banyak contoh membandingkan yang lain. Lebih baik sholat dan berakhlak mulia daripada gak sholat tapi berakhlak mulia. Kan bisa kan pakai perbandingan itu. Kenapa pakai perbandingan yang... yang ke arah sana? Padahal kita ada banyak perbandingan yang jauh lebih baik dan itu memperbaiki kualitas diri kita. Tapi mari kita coba kembali ke ulama kita. Sebenarnya gimana sih itu loh? Apakah memang benar seperti itu bahwa yang penting baik sama orang, terlepas dia gak sholat karena itu ranah private, gak puasa karena itu privasi, atau walaupun dia berzina karena suka sama suka, yang penting kan gue baik sama itu. Atau ada pesan besar yang gak ada hubungannya dengan itu, atau bukan seperti itu. Hadirin Allah muliakan. Untuk menjawab hal tersebut, kita akan berinteraksi dengan dua dalil. Satu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Dan yang kedua, sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Tapi sebelum kita masuk Al-Baqarah 177, kita masuk dulu hadis Muslim. Kita sebutkan hadis tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Al-bir. Al-bir adalah akhlak yang mulia. Al-bir. Bir adalah akhlak yang mulia. Simple, dihafal pun gampang. Albir adalah akhlak yang mulia. Albir sering kita terjemahkan dengan kebaikan. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Tapi untuk saat ini kita tidak terjemahkan agar lebih mudah kita mengerti albir ini. Jadi bunyi hadisnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nas apa Nas? Apa? Albir. Bir, birrul walidain. Albir. Apa? Masya Allah. Jadi albir adalah akhlak yang mulia. Itu jelas clear sebuah statement yang tegas, lugas, tidak multi tafsir. Albir adalah akhlak yang mulia. Jadi semua albir itu akhlak mulia. Jelas hadis ini. Nah, setelah kita catat hadis ini, sekarang kita beralih ke Al-Baqarah ayat 177. Apa yang Allah firmankan? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب يعني وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, laisal bir, atau lihat bahasa Arabnya dulu deh. Laisal birra, laisal bir, laisal birra. Ada kata-kata albir, ya kan, ketemu ya. Ingat hadis sebelumnya, albir adalah apa? Akhlak yang mulia. Nah, dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang albir. Allah berfirman, laisal bir, bukanlah sebuah albir kalian sebatas menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Itu bukan albir yang sejati. Jadi pada saat kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat, itu bukan albir yang sejati. Itu bukan albir, kata Allah. Apa albir itu? Walakin albirra. Namun yang dinamakan albir, nah ini, yang dinamakan albir adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Jelasin, orang yang beriman kepada Allah. Coba ingat hadis tadi. Albir adalah apa tadi? Akhlak yang mulia. Berarti beriman kepada Allah adalah akhlak yang mulia. Kita lanjutkan. Wal yaumil akhir. Lalu Allah berfirman, namun albir adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan ingat hadis tadi, albir adalah akhlak yang mulia. Maka beriman kepada hari akhir adalah, hadirin, lemes banget, akhlak yang mulia. Wal malaikati, dan beriman kepada malaikat, berarti beriman kepada malaikat adalah akhlak yang mulia. Wal kitabi, dan beriman kepada kitab suci, berarti beriman kepada Al-Quran dan seluruh kitab suci yang Allah turunkan adalah akhlak yang mulia. Menjalankan Al-Quran adalah akhlak yang mulia. Mengejawantahkan Al-Quran adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari akhlak yang mulia. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Maka beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi, dan mengikuti nabi kita alaihi salatu wasallam adalah apa? Akhlak yang mulia. sampai di sini apakah ada hablu minannas? Belum. Semua rukun iman yang disebutkan belum ada pembahasan. Yang penting gue baik sama orang, yang penting kan gue gak ganggu lo, gue maksiat-maksiat aja, tapi kan gue gak ganggu lo, gitu misalnya. Yang, agama itu kan akhlak. Ya setuju. Tapi ketika Allah berbicara tentang akhlak, ini udah berapa pembahasan? Man amana billah, satu. Wal yawmil akhir, wal malaikati, wal kitabi, wal nabiyin, itu belum disinggung hablu minannas, belum. Secara tersurat itu belum disebutkan. Semuanya tentang rukun iman. Tentang bagaimana hamba itu beriman kepada Allah. Ternyata itu akhlak mulia. Beriman kepada hari kiamat, itu akhlak yang mulia. Beriman kepada malaikat, akhlak yang mulia. Beriman kepada kitab suci, akhlak yang mulia. Beriman kepada para nabi, akhlak yang mulia. Berarti yang pertama kali masuk ke dalam definisi akhlak yang mulia atau yang masuk ke dalam makna akhlak yang mulia adalah rukun iman. Hablu minallah, itu akhlak yang mulia. Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan pencipta kita, hadirin. Masa iya kita tega bicara akhlak yang mulia, kita mengeluarkan hubungan kita dengan yang ngasih kita jantung, yang ngasih kita paru-paru, yang ngasih kita darah. Hadirin Allah muliakan, itu akhlak yang mulia. Masa iya kita tega? Yang agama itu akhlak, bro. Yang penting gue gak ngusik lo. Tapi masa iya kita mengusik apa yang diturunkan oleh pencipta kita? Rasanya kan gak elok, hadirin. Ya simpel aja lah. Kalau kita bisa berbuat baik sama ibu teman kita dan kita yakini itu akhlak yang mulia, masa kita gak memasukkan berbuat baik kepada ibu sendiri sebagai akhlak yang mulia? Kalau kita bisa berbuat baik dan meyakini bahwa berbuat baik kepada sosok wanita yang telah melahirkan teman kita adalah akhlak yang mulia, masa kita gak memasukkan berbuat baik kepada sosok wanita yang telah melahirkan kita itu bagian dari akhlak yang mulia? Ya kira-kira pantas apa enggak, gitu loh. Gue tuh baik sama orang, yang penting akhlak kan. Nah itu Allahnya gimana, jemaah? Ini yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang telah berbuat baik, yang telah melakukan berbagai macam kebaikan untuk diri kita. Ya kan harus masuk, bukan hanya harus dimasukkan, itu nomor satu. Kita lanjutkan, hadirin. Mari kita lanjutkan ayatnya. Buka lagi ayatnya. Wa atal mala ala hubbihi. Langsung terjemahkan saja. Wa atal mala ala hubbihi, dan ia memberikan harta yang ia cintai. Ah, ini baru nih. Dzawil qurba, kepada karib kerabat, kepada keluarga atau kerabat atau saudara. Wal yatama, dan orang dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa banas sabil, dan musafir. Musafir itu orang yang sedang bepergian, khususnya yang kehabisan bekal. Wasailin, dan orang-orang yang meminta karena butuh. wa fir riqab, dan budak yang ingin merdeka jika itu di zaman perbudakan. Dulu kan ada budak, hadirin. Baru ini kita berhenti dulu sampai di sini ya. Berhenti dulu. Baru Allah menyebutkan hablum minallah tahablum minannas, kalau menurut klasifikasi kita, hadirin. Hablum minannas. Jadi benar akhlak mulia itu hablum minannas, benar. Tapi sebelum hablum minannas, hablum minallah dulu. Ini disebutkan setelah bicara tentang rukun iman dulu. Salah satu rukun iman sudah, nah baru. Ah baru deh itu sesama. Kan gitu, hadirin. Baru sesama. Setelah kita berbuat baik sama ibu sendiri, ah baru deh kita urus ibu orang lain. Kita berbuat baik. Atau ibu teman kita. Tapi jangan lupain ibu kita dong. Lah kalau ibu aja gak boleh dilupain, masa pencipta dilupakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat sangat menarik, hadirin. Mengajak kita berpikir luas, utuh ketika bicara tentang akhlak. Jelas ini, ya benar berbaik sama saudara, lalu anak yatim, fakir miskin, orang yang sedang bepergian, khususnya kehabisan bekal, orang yang butuh terus dia minta, lalu riqab, itu semua akhlak yang mulia. Jelas sampai di sini, hadirin. Ah, coba kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ayatnya. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Lalu Allah berfirman, dan orang yang menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Berarti orang yang menegakkan sholat itu berakhlak mulia apa tidak? Itu salah satu punya akhlak. Bagian dari akhlak, gak bisa dipisahkan. Sebaliknya, orang yang tidak sholat, berarti ada masalah tidak dengan akhlaknya? Ada masalah besar. Ustaz, apa hubungannya akhlak sama sholat? Ya jelaslah, hadirin. Yang memerintahkan kita sholat, yang menciptakan kita. Berarti kalau kita gak sholat, kita gak nurut sama yang menciptakan kita. Jangankan menciptakan, kita jadi bos. Kita yang menggaji dia. Ini ada orang nih, kita gaji dia. Tapi begitu kita perintahin, gak mau nurut ini orang. Menurut kita nih, itu orang punya akhlak apa enggak ke kita. Dan kita kasih gaji besar, terbesar dari semua orang di level dia. Tapi dia gak mau nurut sama kita. Pokoknya 5 kali sehari kamu harus laporan ke saya ya. Jangankan 5, sekali aja gak laporan. Nah Allah kan menciptakan kita, Allah minta tiap hari 5 kali ya munajat ke saya, 5 kali ya laporan ke saya, 5 kali ya sujud ke saya. Lah kok gak sujud itu loh. Jadi sholat itu bagian dari akhlak apa enggak nih, hadirin? Enggak. Akhlak. Wa ataz zakat, dan membayar zakat itu akhlak yang mulia. Karena jelas itu perintah Allah, clear. Lalu itu berbagi dengan yang lain. Memenuhi hak orang lain. Kan kalau harta kita sudah sampai nisab hadirin dan sudah masuk haulnya, itu 2,5% bukan uang kita. Jadi apa hak kita kita simpen di tabungan kita? Itu bukan hak kita, itu punya orang. 2,5% itu punya orang, kata para ulama. Maka orang yang gak bayar zakat itu sama saja menahan uang orang. Nah kira-kira kalau orang, kalau duit kita ditahan teman tanpa sebab dan dia gak mau ngasih, kira-kira menurut kita ini orang punya adab apa enggak, gitu aja. Punya akhlak apa tidak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kita lanjutkan. Dan orang-orang yang menjaga dan komit dan menepati janjinya jika dia berjanji. Jadi kalau udah buat kesepakatan, buat perjanjian ditepati. Itu akhlak yang mulia dan itu clear lah. Semua kita juga sudah paham gitu. Orang kalau enggak menepati janji atau perjanjiannya enggak punya akhlak orangnya. Ya itu. Masuk. Tapi lagi-lagi disebutkan setelah sholat dan setelah beriman. Wasabirina fil ba'sa'i wadarra wa hinal ba's. Dan orang-orang yang bersabar di saat kesempitan, di saat penderitaan, dan di saat terjadi perang, itu sabar. Sabar hadirin. Hadirin Allah muliakan. Nah, siapa mereka kalau udah begitu? Jadi sabar itu akhlak yang mulia. Sabar itu akhlak yang mulia. Nah, mereka adalah orang-orang yang jujur. Ulaika alladzina shadaqu. Jujur. Mereka itu orang-orang yang jujur imannya, benar imannya. Sidik. Sidq. Jujur. Benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Gitu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, itulah akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW bersabda, albir adalah akhlak yang mulia. Dan ayat ini berbicara tentang albir. Gitu. Kesimpulannya, akhlak yang mulia itu mencakup akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesimpulan nih hadirin, perlu kita renungkan baik-baik. Akhlak yang mulia itu mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak kepada manusia secara umum. Nah itu. Ada ulama yang membagi dua aja, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Dan manusia yang pertama harus kita sikapi dengan akhlak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu aja. Itu hadirin. Jadi kalau kita bicara akhlak itu harus secara utuh. Pakai, jangan pakai versi kita. Pakai apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Itu objektif, itu fair. Nggak ada yang berani otak-atik. Kalau pakai versi kita nanti dijawab, mohon maaf aku kurang setuju dengan Anda ya. Enak banget, kan enak. Mohon maaf saya nggak sependapat dengan kamu. Tapi coba renungkan Al-Baqarah 177. Lalu sandingkan dengan hadis riwayat Imam Muslim tentang albir. Ini yang bisa disampaikan. Kita akan lanjutkan penggalan kedua insyaallah di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaik Ustaz. Wa iyakum. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi para ulama kita, Ustaz beserta keluarga dan tim pun seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk setiap ilmu yang disampaikan. Semoga Allah berkahi ilmu dan usia Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika suami yang bermaksiat Ustaz? Qadarullah, saya selalu mendapati lisan beliau berbohong. Beliau tidak sholat di masjid, namun di sisi lain Masya Allah beliau tuh senantiasa bersedekah dan santun terhadap orang-orang lemah. Hanya saja kemaksiatan-kemaksiatan yang beliau lakukan seperti lisan yang tidak jujur, apakah akan berdampak maksiat tersebut ke anak-anak kami Ustaz? Bagaimana jika istri berusaha berikhtiar untuk bertakwa kepada Allah tapi suami masih kurang dalam hal itu? Apakah Allah akan tetap menjaga keturunan kami dan berlaku kaidah Sa'id bin Musayyib beribadah agar keturunan anaknya dijaga oleh Allah? Semoga Allah mudahkan dan beri petunjuk ilmu untuk menjawab ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Ulama ketika beribadah atau sholat khususnya, mereka ikhlas karena Allah. Lalu berikutnya mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, seperti menjaga keturunan mereka dan seterusnya. Tapi yang pertama tuh ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, hadirin sekalian, sebagian ulama menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu berpeluang besar berdampak bahkan terjadi di anak-anak mereka. Berpeluang besar terjadi dan berdampak di anak-anak. Pasti enggak? Enggak pasti. Mutlak? Gak mutlak. Tapi pengalaman hidup yang disampaikan oleh para ulama itu mengatakan bahwa berpeluang besar, hadirin. Makanya itu yang disampaikan oleh para ulama klasik kita. Di antaranya ucapan ini dinisbatkan ke nama besar yang bernama Al-Fudail bin Iyad. Itu menjelaskan beliau dinisbatkan ke beliau ucapan-ucapan atau kesimpulan ini. Karena memang maksiat itu berdampak. Makanya hati-hati. Kita yang bermaksiat, walaupun istri dan anak-anak kita gak tahu, anak-anak kita gak tahu, tapi dampaknya bisa ke mereka. Bisa kejadian di mereka. Karena kan kita orang tua ini pemimpin. Kebijakan pemimpin itu berdampak gak ke yang mereka pimpin, hadirin? Hah? Enggak. Ya simpel aja deh. Misalnya yang secara materi aja ya. Kita memutuskan keluar dari perusahaan kita. Keluarnya kita dengan dari perusahaan kita itu berdampak enggak ke finansial anak-anak misalnya? Hah? Ke uang jajan mereka, ke daya beli mereka tuh berdampak apa enggak? Apa hubungannya saat anak saya kan SD, saya dan saya nggak pernah melibatkan anak-anak saya dalam masalah-masalah kerjaan. Ya iya, tapi begitu ada putusan keluar, terus anda nggak ada kerjaan lagi, dampaknya tuh ke anak-anak. daya beli mereka di kantin berkurang. Kasbon mereka apa? Bertambah gitu. Yang gak pernah ngutang sama teman sekarang mulai ngutang sama temannya. Gitu loh. Yang selama ini traktir, ditraktir gitu pokoknya. Padahal itu kebijakan orang, apa keputusan, dan itu keputusan di luar rumah, bukan keputusan dalam rumah. Ya sesederhana itu. Kalau yang kasat mata, yang tangible itu kita bisa, kita mudah banget ngerti, ya pastilah dampak lah Pak Ustadz. Ya ini bedanya cuma intangible aja, ini sisi-sisi yang tidak terlihat, maksiat. Walaupun itu maksiat gak ada kaitannya sama anak-anak, tapi aku tetap sayang sama anak-anakku ke Pak Ustadz. Ya, kemungkinan besar sangat mungkin terjadi di anak-anak. Makanya bertakwalah kepada Allah dan hati-hati. Nanti kita yang tambah terpukul nanti. Dan seringkali, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil ya, nggak kelihatan sekarang. Ya kan masih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu itu sudah jadi pola yang mengakar di jiwa mereka, lalu mereka beranjak remaja, mereka beranjak dewasa, baru musim panen datang, panen keburukan. Sekarang mah sana-sana, tenang aja. Dan ingat siklus kita dengan anak-anak kita. Dari hari ke hari mereka semakin kuat, dan dari hari ke hari kita semakin lemah gitu. Ini kehidupan itu berputar. Dari hari ke hari demi hari mereka semakin kuat, kitanya semakin lemah. Allah Ta'ala misawab. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Al-Imam Nawawi dan keluarganya, dan seluruh para ulama kaum muslimin, serta menjaga ustaz dan keluarga, juga tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, hingga kita dipertemukan kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Kepada yang bertanya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ustaz mohon izin bertanya, Ustaz, di keluarga besar saya ada seorang istri yang mengalami KDRT. Jadi istrinya mengalami KDRT. Suaminya juga tidak menafkahi. Dan anak-anaknya melihat KDRT yang dilakukan sampai trauma. Jadi KDRT dilakukan depan anak-anak. Bahkan ketika lagi hamil pun tetap mengalami KDRT. Hingga bayi di dalam kandungan meninggal di dalam, dan setelah keguguran pun terjadi KDRT lagi. Alhamdulillah diafana mimma tadahu. Sudah ada satu ahli ilmu yang menasihati untuk berpisah, tapi sang istri tetap ingin bertahan dengan alasan ini ladang dakwahnya dan ujian kesabaran. Apakah sikap ini dibenarkan Ustadz? Karena saya juga tidak berani memberi saran selain menyarankan untuk berkonsultasi kepada seorang Ustadz. Dan apakah sabar dengan sikap suami ini yang sampai membahayakan diri boleh dilakukan Ustadz? Syukron wa jazakumullah khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yaitu semoga kita dijaga oleh Allah SWT dari sifat-sifat seperti ini. Untuk suami, hati-hati dengan KDRT. Laisa ulaika khiyarukum. Orang-orang terbaik itu tidak memukul wanita. Dan Nabi SAW tidak memukul wanita, kata Aisyah. Dan sudah kita sampaikan bahwa memukul wanita atau memukul istri dan KDRT itu sebuah blunder. Sebuah blunder. Dan dampaknya akan dirasakan oleh suami. Mungkin pembalasannya enggak dari sisi istri, karena istri lemah. Tapi ingat, di atas langit masih ada langit. Kita bukan pihak yang paling kuat di kehidupan. Dan Allah dengan mudah membalas kita dengan hamba-hambanya yang lain. Itu poin. Adapun untuk istri yang atau ibu-ibu yang mengikuti kajian ini lalu membaca pertanyaan atau mendengar pertanyaan seperti ini dan di waktu yang sama kita punya suami yang tidak memukul kita, yang menyayangi kita, tapi ya suami kita punya kekurangan mungkin, banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah. Karena di luar sana tuh banyak yang benar-benar dianiaya, ibu-ibu sekalian. Jadi ketika, ya mana ada suami yang sempurna? Nah, ketika suami kita gak main tangan, gak mukul, gak menyakiti, coba hargai dan apresiasi itu. Biar kita jadi wanita yang pandai bersyukur. Yang berikutnya berkaitan dengan pertanyaan masalah cerai atau talak atau khulu dan lain-lain, itu salah satu masalah terpelik di dalam ilmu fikih. Secara teorinya aja sulit, belum lagi tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu istilah usul fikih yang artinya mengejawantahkan teori ke kehidupan real atau ke sebuah kasus real, itu gak mudah. Jadi saran terbaik, coba konsultasikan dengan ahli ilmu yang bisa di ajak konsultasi secara langsung. Karena para ulama kalau bicara perceraian atau talak dan lain-lain itu mengarahkan untuk konsultasi langsung. Dan kalau bisa dua pihak biar clear. Karena kan Nabi SAW menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib ya, janganlah engkau menghukumi atau memutuskan sebuah perkara antara dua pihak yang bertikai kecuali engkau mendengar dari kedua belah pihak. Jadi sulit itu. Terus kalau memang itu benar KDRT, coba juga dan membahayakan ya, coba libatkan wali si wanita itu yang paling bijak, yang paling matang. Kenapa demikian? Karena berpikir ini ladang dakwah itu bagus banget ya, itu masya Allah. Tapi bukankah dalam hidup ini kita diperintahkan untuk mengamalkan dalil-dalil itu secara utuh, bukan hanya satu dalil lalu melupakan dalil yang lain. Kita diminta untuk menyikapi sebuah kasus dengan seluruh dalil yang berkaitan dengan kasus itu, bukan melihat satu dalil lalu meninggalkan dalil yang lain. Nah, di antara larangan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian bawa diri kalian ke kebinasaan, janganlah kalian jatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi makanya kita enggak boleh minum racun kan, itu udah tahu ini racun gitu. Walaupun kalau orang keracunan itu ladang kesabaran atau bukan? Ada orang gak ngerti nih, ini racun. Dia minum, akhirnya dia keracunan. Atau keracunan makanan gitu, gak ngerti, dia makan, keracunan makanan. Maka ketika kondisi dia sedang mengalami keracunan makanan, itu ladang kesabaran apa tidak? Nah, ladang kesabaran. Jelas itu pahala. Tapi pertanyaannya, boleh gak kita sengaja minum racun dengan dalih ini ladang kesabaran saya kalau saya muntah-muntah, kalau saya buang-buang air, kalau saya drop, kalau saya di opname, kalau saya di ICU. Boleh gak? Gak boleh. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian bawa diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Itu poin. Nabi SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, minta keselamatan. Wa idza laqitumuhum fasbiru, kalau Allah takdirkan baru bersabar. Nabi SAW bersabda, as-sa'id laman junnibal fitan, orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah itu bukan didatangi dengan alasan ini ladang kesabaran, ladang dakwah, bukan. Fitnah itu dijauhi. Tapi kalau la qadarullah, Allah takdirkan harus dihadapi, ya hadapi dengan kesabaran. Selalu demikian. Makanya Nabi kita SAW, Nabi ini Nabi SAW yang paling bertakwa, paling sabar. Kalau dikasih dua opsi, dikasih dua opsi, maka beliau akan pilih opsi yang apa? Yang paling sulit, yang sulit atau yang paling mudah? Yang paling mudah dari yang ada. Malam yakun ithma, selama bukan hal yang haram atau keluar dari konteks, misalnya keluar dari esensi gitu. Itu Nabi kita SAW. Karena kita gak tahu apakah kita bisa sabar apa enggak. Beda kalau memang kita berusaha menjaga qadarullah, Allah takdirkan. Terus yang kedua, coba perhatikan anak-anak. Bagaimana dampak hal-hal tersebut dalam jiwa anak-anak ketika anak-anak itu melihat. Ketika anak-anak itu merasakan. Sebagaimana kita disuruh bersabar, kita juga diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita dari siksa api neraka. Dan kita akan ditanya loh tentang anak-anak kita. Kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Bagaimana kalau terjadi kerusakan jiwa dalam diri anak-anak kita karena melihat hal itu terus? Dan lalu Allah tanya kita pada hari kiamat, bisa gak kita jawab? Kesimpulannya, masalah ini rumit, pelik, dan tidak elok kalau langsung dengan mudah disimpulkan oleh orang awam dengan sebuah kesimpulan. Tanyakan kepada ahlinya. Karena kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita udah bahasa kita babak belur atau remuk-remuk, ternyata gak ada pahala sama sekali. Atau ternyata ada hal yang lebih fatal lagi. Itu tadi misalnya anak-anak. Oke, kita bisa sabar dengan kayak gitu. Anak-anak siap untuk sabar. Sangat mereka masih kecil, gak ngerti apa-apa. Ini sebagai nasihat untuk memperhatikan sisi lain. Tapi kesimpulannya coba dikonsultasikan lebih lanjut. Dan doakan juga suami kita agar beliau dapat hidayah. Beliau dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita juga istighfar kepada Rabbul Alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, subhanaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.